Ya, karena buku ini asalnya memang sudah kesimpulan pembahasan. Ya, sudah kesimpulan pembahasan. Jadi kalau misalnya dibikinkan kesimpulan pembahasan lagi, artinya buku ini akan diterjemah ulang. Ya. Karena itu tidak hanya dikopikan dari bukunya. Nah, sini beliau berbicara tentang hadat. Bahwa hadat ada dua jenis. Ada hadat akbar dan ada hadat asghar. Ada hadat besar dan ada hadat kecil. Ada hadat kecil. Ya. Dua jenis hadat ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Perkara yang dimaklumi, karena keberadaan hadat diterangkan di dalam ayat Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّحَّرُوا. Apabila kalian junub, maka bertaharalah kalian. Disebut hadath junub. Dan ini hadath akbar. Iya. Itu adalah hadath akbar. Kemudian disebutkan setelahnya, bagi siapa yang tidak menemukan air. Dan ini mencabut dua hadath. Hadath akbar dan hadath asghar. Alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan sa'id yang baik. Iya, dan tayammum itu pengganti dari tahara, wudu dan mandi. Dan tahara adanya disebabkan karena hadas. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar, konteksnya lebih umum. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Sesungguhnya salat itu tidak diterima tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Mencakup bersuci dari hadats akbar maupun hadats asghar. Ya. Jadi ini potongan yang pertama dari kaidah. Hadats ada dua, ada hadats akbar dan ada hadats apa? Hadats asghar. Dan ini dari dalilnya dimaklumi. Dan secara terperinci akan kita baca jenis-jenis hadat akbar dan jenis-jenis hadat asghar. Ya, kita akan baca. Kata beliau, al-hadat al-akbar sab'atu asya. Hadat besar ada 7 perkara. Ya. Sekarang kita sudah punya kesimpulan. Hadat ada 2. Ada hadat akbar dan ada hadat apa? Asghar. Apa itu hadat akbar? Apa saja yang tergolong ke dalam hadat akbar? Apa saja yang tergolong ke dalam hadat asghar? Nah, di sini penulis memberikan kaidah kesimpulan. Kesimpulannya ada 7. Kalau hadat akbar ada 7. Dan kalau ada hadat asghar ada 8. Iya. Beliau mulai dengan al-hadat al-akbar. Al-hadat al-akbar sab'atu asya. Hadat besar ada 7 perkara. Yang pertama kata beliau, khurujul mani. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Iya. Keluarnya air mani. Dia mengharuskan tahara. Kalau mengharuskan tahara berarti dia adalah hadat. Hal yang membatalkan tahara. Kalau kita baca tadi ayat,

Ya. Tahara dari hadas. Adapun tahara dari najis, berbersih dari najis. Kalau najis yang melekat di badannya, dia sucikan. Ya. Ada aja yang menjilatnya, dia bersihkan. Itu namanya tahara dari apa? Dari najis. Ya. Dan yang dibahas oleh penulis di sini, tahara karena hadas. Ada yang membatalkan taharanya. Nah, tahara dari hadas ini, kata beliau, terbagi dua. At-tahara itu taharatan. Kubra wa sugra. Ada tahara kubra, besar. Dan ada tahara sugra, kecil. Ya. Al-kubra al-kusul. Tahara yang besar adalah mandi. Wa sugra al-wudu. Dan tahara kecil adalah berwudu. Ya. Jadi ini terkait ya dengan kaidah sebelumnya. Kalau hadas akbar, untuk mengangkat hadas akbar caranya apa? Hah? Dengan tahara kubra, yaitu dengan apa? Dengan mandi. Ya. Kalau mengangkat hadas asghar, caranya dengan apa? Dengan tahara kecil, yaitu dengan cara berwudu. Ya. Dengan cara berwudu. Baik. Dan ini tidak disinam pendapat ya, sekarang ulama. Tidak disinam pendapat. Kata beliau, wa kullu wahidatin minhuma imma an hadatin au min ghairi hadatin. Setiap dari keduanya, tahara ini mungkin saja terjadi karena hadas dan mungkin tanpa hadas. Mungkin tanpa hadas. Ya. Seorang misalnya berwuduk. Dia berwuduk. Seorang dia berwuduk. Dia tidak batal wudunya. Tapi dia pergi berwuduk lagi. Makanya orang berwuduk bukan karena hadas. Hanya saja ingin memperbaharui apa? Wudunya. Dan itu adalah hal yang disunnahkan memang. Ya. Dari kebiasaan Nabi, beliau tiap kali mau masuk waktu sholat, walaupun beliau masih berwudu, beliau pergi wudu lagi. Itu dari kebiasaan Nabi. Sampai-sampai kebiasaan ini, dia dipahami oleh banyak sahabat. Sehingga suatu hari Nabi SAW sholat, lima waktu sholat dengan satu kali wudu. Sehingga para sahabat heran melihatnya. Karena di luar kebiasaan Nabi. Namun Nabi melakukan hal itu supaya sahabat memahami bahwa mengulangi wudhu setiap kali sholat itu hanya sunnah. Memperbaharui wudhu setiap kali sholat itu hukumnya apa? Sunnah. Sepanjang dia masih berwudhu, wudhunya belum batal. Ya. Kalau dia perbaharui lagi, maka itu disunnahkan. Jelasnya sama dengan mandi. Orang yang mandi besar itu, tahara besar, tidak harus dia kena hadas. Ya. Contoh di hari Jumat misalnya. Nabi SAW bersabda, "Man ittasal yawm al-jum'ati ghuslan janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Hadits Abu Hurairah ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mandi janabah di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Salah satu penafsirannya adalah dia mandi seperti kaifiat mandi janabah. Jadi pada hari Jumat dia tidak berhadas. Bukan orang yang junub. Bukan orang yang ada apa? Hadas akbar, dia pergi mandi. Ya. Maka di sini itu adalah hal yang diperbolehkan sebab Nabi menganjurkan apa? Mandi Jumat. Jelas ya? Baik. Jadi ini makna ucapan penulis, wa kullu wahidatin minhuma imma an hadatin aw an ghairi hadatin. Setiap dari keduanya, yaitu setiap dari tahara besar mandi maupun dari tahara kecil wudu, setiap dari wudu dan mandi ini boleh saja terjadi karena hadas dan boleh saja tanpa hadas. Boleh saja tanpa hadas. Kemudian beliau berkata, "Wa kullu wahidatin minhuma imma wajibatun aw mustahabbah." Dan setiap dari keduanya, kadang itu wajib dan kadang sunnah. Ada orang yang mandi, tahara mandi besar. Kenapa? Sebab dia wajib. Ya. Wajib dia mandi besar karena dia junub. Ini wajib. Jelas ya? Ada seorang yang mandi, ya. Dia mandi bertahara dengan cara mandi, ya. Hukumnya sunnah, seperti mandi Jumat misalnya. Jadi bagi mereka yang berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah ya. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian pula wudhu, ada yang wudhu karena dia hadas wajib dia berwudhu. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian kecuali kalau dia berwudhu. Tidak ada yang kerana sunnah, dia hanya ingin memperbaharui wudunya saja. Ya, ini disunnahkan. Baik. Jadi sini Syekh rahimahullah di kaidah yang kedua ini

Wabarik bin istinsyar, yang bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air, illa antakuna sahiman, kecuali kalau kamu puasa. Nah, ada tambahan dalam riwayat Abu Daud, tadi tambahannya lemah. Tidak tahu apa, tafawat miyab, kalau kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Kata perintah di situ, itu syad ya, dalam sisi ilmu riwayat. Namun secara umum berkumur-kumur dan menghirup air, itu adalah hal yang disunnahkan. Ya, sebagian ulama yang berpendapat bahwa berkumur-kumur dan menghirup air bagian dari kewajiban, sebab dia bagian dari wajah. Karena dia bagian dari wajah, wajah itu adalah wajib untuk dicuci. Nah, namun yang tepatnya bahwa dia masuk ke dalam hukum sunnah, karena yang disebut dengan wajah dalam bahasa Arab adalah ma tahsulu bihil muwajah, apa yang langsung, berhadapan langsung, itu disebut wajah. Kalau hidup di dalam, orang tidak berhadapan langsung dengan itu, bukan pula orang. Jelas ya? Baik. Maka ini tepatnya masuk ke dalam hitungan sunnah. Nah, 40 ya sudah mau masuk waktu maghrib. Ya. Yang lainnya insyaallah taala kita lengkapi nanti setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran lillahi ladzi astaghfiruhu wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin.